نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada masail. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala fi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, tafsir qul inna salati wa nusuki. Yang pertama adalah tafsiran firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Wa qasabaqa dhalika fi awwalil bab. Dan telah lewat tafsiran daripada ayat ini pada awal bab. Nah, alasannya yang kedua, tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa qad sabaqa dhalika fi awwalil bab. Dan ini juga sudah lewat tafsirannya di awal bab. Asalisa yang ketiga, al-bada'atu bila'nati man dhabaha li ghairillah. Dimulainya kutukan terhadap orang yang menyembelih untuk selain Allah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bada'a bihi, dimulainya kutukan di dalam hadis la'anallah man dhabaha li ghairillah, kemudian disebutkan yang lain-lainnya dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dikatakan oleh Ali, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku dengan empat kalimat. Yang pertama dimulai dengan la'anallah man dhabaha li ghairillah. Kemudian la'anallah man la'ana walidayh dan seterusnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bada'a bihi li'annahu min asy-syirk. Rasulullah SAW memulai dengan kutukan atau laknat terhadap orang yang menyembelih untuk selain Allah, li'annahu min asy-syirk, karena perbuatan tersebut termasuk dari kesyirikan. Artinya di sini memulai yang paling penting lebih dahulu, kemudian yang penting berikutnya. Yang paling penting adalah ini, persoalan kesyirikan. Karena a'zam ma nahallahu anhu asyir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam usul salasah, wa a'zam ma nahallahu anhu asyir. Perkara yang paling dilarang atau perkara yang terbesar dari apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Oleh karena ini dimulai di sini oleh Rasulullah SAW dengan kesyirikan. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wallahu idza dzakara al-huquq. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menyebutkan hak-hak dari hak-hak yang ada, yabda awalan bitauhid. Allah akan memulainya pertama kali dengan tauhid. Kenapa? Li'anna haqqallahi a'zamul huquq. Karena hak Allah adalah sebesar-besar hak, seagung-agung hak yang ada dari semua hak. Misalkan kalau kita berbicara tentang al-hukuk, tentang hak-hak asasi, kebanyakan orang berbicara tentang hak-hak asasi itu tentang hak asasi manusia secara umum, ya. Hak asasi wanita, hak asasi rakyat dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mau memulai dengan perkara yang lebih besar daripada itu, yaitu apa? Hak Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga ketika berbicara tentang akhlak, kebanyakan orang ketika berbicara tentang akhlak yang dibicarakan adalah hak atau akhlak antara seseorang dengan orang lain, antara dirinya dengan orang tua dan sebagainya. Tetapi dia tidak mau berbicara lebih dahulu tentang apa? Bagaimana akhlak di hadapan Allah, kepada Allah. Padahal akhlak kepada Allah tabaraka wa ta'ala ini jauh lebih utama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-dinu nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat maksudnya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala adalah ay al-khulus, ketulusan. Ketulusan. Makanya dimulai dengan pertama kali kul liman ya Rasulullah. Qalu liman ya Rasulullah, mereka bertanya bagi siapakah nasihat tersebut? Qala lillah. Yang pertama kali adalah bagi Allah. Apa maksudnya nasihat bagi Allah? Ini maksudnya apa? Mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah akhlak yang paling utama. Nah, akhlak yang paling utama itu akhlak kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah? Bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan berakhlak yang mulia dalam hal penampilan? Ya, demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan al-dinu lillahi khalis, al-dinu lillahi khalis. Ketahuilah bahwasanya ad-dinul khalis, agama yang tulus, yang murni, itu hanyalah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadah hanya kepada Allah dengan tulus. Ini. Demikian juga Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan wasiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Ini pakaian zahir maupun pakaian batin. Pakaian zahir ini pakaian kita dari najis-najis. Pakaian batin kita yaitu hati kita, tubuh kita dari kesyirikan. Ya. Demikian. Oleh karena yang kata Syekh Muslim rahimahullah taala, "Li'anna haqqallahi a'zamul huquq." Dikarenakan hak Allah tabaraka wa taala adalah seagung-agung hak. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa taala menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadah kalian hanya kepada Allah dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lihat, ketika berbicara tentang hak-hak yang didahulukan adalah hak kepada Allah tabaraka wa ta'ala baru kepada kedua orang tua. Lihat, demikian. Demikian juga Allah tabaraka wa ta'ala dengan ayat yang lain mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memutuskan, menetapkan, telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah hanya kepada Allah semata. Wa bil walidayni ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat baik. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa yanbaghi ayabda'a fil manahi wal 'uqubat bisyirki wa 'uqubati. Maka seharusnya untuk memulai pembicaraan tentang larangan-larangan dan hukuman, hukuman-hukuman itu dimulai dengan asyrik wa aqibati wa uqubatihi, dimulai dengan kesyirikan dan hukuman dari perbuatan syirik, akibat dari perbuatan syirik ini. Jadi kalau kita berbicara, mau berbicara tentang hak-hak asasi manusia, bicara dulu tentang hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena intinya ini, kalau orang, seseorang itu sudah menjaga hak Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan lebih mudah menjaga hak yang lainnya. Nah, demikian juga ketika seseorang itu berbicara tentang akhlak, maka berbicaralah tentang akhlak, bagaimana akhlaknya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kalau dia akhlaknya kepada Allah tabaraka wa ta'ala sudah bagus, baik, maka berbicara tentang akhlak kepada yang lain akan lebih baik pula. Ya, oleh karenanya kata Rasulullah SAW, apa? Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah indallahi tabaraka wa ta'ala as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba di sisi Allah tabaraka wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti adalah as-salah, salat itu. Karena itu adalah merupakan wujud dari akhlak dia. Karena as-salah, kata para ulama, silah bainal abdi wa rabbih. Salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Penghubung dia. Oleh karena yang kata Rasulullah SAW di akhir hadis tersebut, apa? Fa idza saluhat saluha sa'iru amalih. Kalau salatnya benar, maka apa? Akan benar pula amalan yang lainnya. Subhanallah. Kenapa demikian? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan salat itulah yang akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ternyata ada orang yang salat ternyata masih berbuat keji dan munkar, jangan salahkan salat, tapi salahkan orang yang melakukan salat tadi. Bisa jadi salatnya tidak benar. Ya. Bisa jadi dia melakukan salat tidak seperti yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Maka kata Syekh selanjutnya, Al-Rabi'ah yang keempat, la'nu man la'ana walidayh. Pelajaran yang keempat adalah adanya kutukan, adanya laknat bagi orang yang melaknat, mengutuk kedua orang tuanya. Wa min antal ana waliday ar-rajul. Di antaranya adalah engkau mengutuk kedua orang tua orang lain. Fayal ana waliday, sehingga dia mengutuk kedua orang tuamu. Kata Syekh Muhammad bin Rahimullah taala, wa la'nu rajul li rajul lahu ma'nayan. Seseorang ketika mengutuk, melaknat orang lain, itu artinya ada dua makna. Ada dua makna. Al-awwal ad-du'a'u 'alaihi bil'an. Makna yang pertama adalah mendoakan keburukan bagi orang tersebut dengan kutukan. Ini makna yang pertama. Asani, makna yang kedua, sabuhu wa syatmuhu. Makna kedua adalah berarti dia mencelanya atau menghardiknya. ketika seseorang dikatakan mengutuk, artinya mencela dan menghardiknya, menghardik orang tersebut. Kenapa? Lianna Rasulullah SAW fassarahu biqaulih, karena di sini Rasulullah SAW telah menafsirkan kutukan ini dengan ucapannya, yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu. Dia telah mengutuk kedua orang tuanya karena dia mengutuk atau mencela orang tua seseorang, sehingga orang tersebut mencela orang tuanya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu, karena dia mencela ibunya, maka orang tersebut mencela ibu orang yang mencela tadi. Demikian. Berarti di sini mengutuk itu memiliki dua makna. Mendoakan keburukan, kejelekan dengan laknat, ataupun yang kedua maknanya adalah mencela dan menghardiknya. Qala rahimahullah ta'ala al-khamisah, yang kelima, la'nu man awa muhdisan, terkutuknya orang yang melindungi muhdisan, orang yang berbuat ihdas, muhdas. Wa huwa ar-rajul, wa huwa ar-rajul yuhdisu syai'an yajibu fihi haqqullah wa yaltaji'u ila man yujibu min dhalik. Yang kelima di sini menunjukkan bahwasanya adanya kutukan bagi orang yang melindungi orang yang berbuat muhdas. Siapa yang orang yang berbuat muhdas ini? Ar-rajul yuhdis syai'an, yaitu seseorang yang mengada-adakan sesuatu. Yajibu fihi haqqullah, yang itu merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala yang harus dia tunaikan. Fayaltaji'u ila mayujibu min dalik, sehingga dia berlindung kepada orang yang melindunginya dari perbuatan yang sudah diada-adakan tentang hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini yang dimaksud dengan muhdisan, orang yang mengada-adakan sesuatu yang merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdullah ta'ala, waqad sabaqa annahu yashmulul ihdas fi din wal jara'im, bahwa yang dimaksud dengan muhdisan di sini adalah mencakup pula di dalamnya al-ihdas fid din wal jara'im, yaitu perbuatan yang diada-adakan dalam perkara agama maupun al-jara'im, perbuatan-perbuatan jarimah, perbuatan-perbuatan kejahatan. Ya, termasuk orang yang mendapatkan kutukan dari Allah tabaraka wa ta'ala adalah orang yang melindungi seseorang yang berbuat kejahatan. Ya. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya apa? As-sabab lahumul mubasyir. Ya. Orang yang menjadi sebab hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Ya. Orang yang menjadi penyebab ini hukumnya sama dengan pelakunya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Faman awa muhdisan bibid'atin," maka barang siapa yang melindungi seseorang yang berbuat-buat atau mengada-adakan sesuatu dengan kebid'ahan, fahuwa dakhil fi dhalik, maka dia termasuk di dalamnya. Orang yang melindungi orang lain yang berbuat kebid'ahan, ini juga sama. Apakah melindunginya dengan kehormatannya, apakah melindunginya dengan hartanya, atau melindungi dengan ilmunya, ya, juga termasuk di dalamnya. Ini maksudnya dengan membela, ya, memberikan pembelaan terhadap orang tersebut dengan kebidahannya tersebut. Nah, apalagi di musim sekarang, ya, di bulan-bulan ini, bulan Rabiul Awal, ya, orang beramai-ramai melakukan apa? Maulid Nabi alaihi salatu wassalam, yang padahal Nabi kita sendiri tidak melakukannya. tidak melakukannya dan tidak pernah mengajarkannya kepada para sahabat, dan para sahabatnya juga tidak pernah melakukannya dan tidak pernah mengajarkannya kepada para tabi'in, yang para tabi'innya juga tidak pernah melakukannya dan tidak pernah mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in, yang tabi'ut tabi'innya juga tidak pernah melakukannya, tidak pernah merayakan perayaan Maulid Nabi, ya, sampai tidak pernah mengajarkan para imam yang empat, tidak pernah mengajarkan kepada Imam Abu Hanifah, tidak pernah mengajarkan kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, tidak pernah. Ya. Sekalipun para a'immatul madzhab, para imam madzhab sendiri tidak pernah merayakannya. Adakah disebutkan riwayat dari Imam Syafi'i misalkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah merayakan Maulid Nabi alaihi salatu wasallam? Hadis Bukhari. Silakan bawakan dalil buktinya, hujahnya. Dari kitab mana? Dari tulisan mana? Ya. Demikian juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, sampai Imam Bukhari, Imam Muslim yang menjadi murid-murid mereka. Ya. Belum pernah melakukannya. Cari dalam Sahih Bukhari bab apa? Ihtifal, al-ihtifal bi maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Misalkan bab merayakan maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dibawakan hadis-hadisnya misalkan. Tidak ada. Wala fi sahihi wala fi tarikhi. Tidak ada dalam kitab sahihnya, tidak ada dalam kitab tarikhi Imam Bukhari, tidak pula dalam kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Demikian. Tetapi itu sesungguhnya yang dilakukan oleh pertama kali adalah dilakukan oleh Al-Ubaidiyun sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad rahimahullah ta'ala. Ya. Ubaidiyun dari kalangan Fatimiyun, dari kalangan Syiah. Ya. Yang jelas-jelas mencela, menghardik, mengutuk para sahabat, mengusui para sahabat. Ya. Nah. Ini. As-sadisah yang keenam, la'nu man ghayyara manaa'ad. Masih kurang disitu sedikit. Wa man awal muhdisan bi jarimatin, termasuk juga orang yang melindungi orang yang berbuat muhdas bi jarimatin, dengan sebuah kejahatan. Fa huwa dakhilun fi dhalik, maka dia termasuk ke dalamnya juga. Yang keenam, la'nu man ghayyara manar ad, kutukan, adanya kutukan bagi orang yang merubah-rubah manar al-ard, batasan-batasan atau tanda-tanda bumi, tanda-tanda tanah. Wahiyal narasi, yang dimaksud adalah narasi, garis-garis tanda-tanda. Allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika minal ardi, yang membedakan, memisahkan antara hakmu dengan hak tetanggamu dari tanah. Fatughayyiruha bitaqdimi aw ta'khiri, sehingga kamu merubahnya dengan memajukannya ataupun dengan memundurkannya. Ini. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, wa sala'un kana bainaka wa baina jarika aw bainaka wa baina su' masalah. Sama saja. Apakah yang dirubah batasannya itu adalah antara batasan tanah dirimu dengan tanah tetanggamu, ataupun tanah dirimu dengan tanahnya pasar? Bayangkan pasar. Syekh Ibnu Utsaimin sampai apa? Memberikan contoh yang lebih apa? Lebih luas. Bukan cuma sekedar antara tanah dirimu dengan tanah tetanggamu, tetapi antara tanah dirimu dengan tanahnya pasar. Pasar itu punya siapa? Punya kebanyakan orang, ya, umum. Nah, di sininya fasum, ya, fasilitas umum. Tetapi tetap kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Termasuk di dalamnya orang yang merubah batasan tanah seperti ini, walaupun itu tanah pasar, kalau dirubah, ya, antara hak dirimu dengan hak pasar, kamu terkena hadis ini, kamu akan terkena kutukan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Iya. Kenapa? Karena hadis amun. Karena hadis ini umum sifatnya. Iya. Termasuk di dalamnya jalan. Antara batasan tanahmu dengan batasan jalan. Termasuk di dalamnya. Iya. Tanah kita misalkan batasannya segini. Ah, itu kan jalan. Sudah saja kita geser sedikit maju. Ya, untuk kepentingan kita tidak boleh. Ya, walaupun itu apa hak orang banyak. Nah, demikian. Sehingga Syekh rahimahullah taala di sini Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan contoh yang lebih ekstrim. Kenapa? Saya katakan lebih ekstrim agar gambarannya lebih jelas. Ya, sawa'un kana bainaka wa baina jarik atau bainaka wa baina suq, sama saja antara tanah, antara tanahmu dengan tanah tetanggamu, atau antara tanahmu dengan tanahnya pasar. Ya, supaya apa? Supaya hati-hati. Nah, kenapa? Karena apa? Karena tawakkal Allah, Allah akan sungkurkan dia ke dalam perut bumi. Na'udzubillah sebagai hukuman begini. Tapi maka ini ikhwati a'azani azakumullah, beberapa perkara yang kita harus menjaga dari perkara tersebut, kutukan-kutukan tersebut, terlebih lagi itu adalah kutukan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, karena kalau laknat dari Allah itu artinya apa? Artinya kita dijauhkan dari rahmat Allah dan dijauhkan dari keberkahan. Ya. Ya. Oleh karenanya kita waspada dan berhati-hati dari yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Naqtabi bi yadil qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah tawaddalu hubbullah.